بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم، إخوان dan أخوات، bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, nusaroleh, nubalager, calon-calon pisurgaeun. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa setelah setahun berpisah. Tahun yang lalu juga di sini membahas Ramadan, temanya sama, judulnya berbeda. Judul tahun lalu, agar Ramadan bersemi indah. Sekarang judulnya apa? Agar Ramadan apa? Meraih keberkahan di bulan Ramadan, gitu ya. Pokoknya begitulah. Sama eta-eta keneh, gitu ya. Itu juga. Dulu tahun lalu kita lebih fokus kepada motivasi yang harus kita lakukan selama Ramadan agar faedah dari Ramadan itu bisa teraih secara maksimal. Kita tidak sampai kepada pembahasan dari aspek fikih. Pembahasan Ramadan luas, bisa hikmahnya, hukum-hukumnya, termasuk tuntunan yang harus kita lakukan selama Ramadan agar Ramadan melahirkan faedah yang maksimal, termasuk aspek fikihnya, banyak yang kita bahas. Tapi sayang waktunya terbatas, kita tidak memungkinkan untuk membahas semuanya, ya. Oleh karena itu, pada kesempatan sekarang kita akan menampilkan, menjelaskan dua hal yang kedua-duanya akan dijelaskan secara ringkas dan sedikit rurusuhan, terburu-buru untuk mengejar target dari poin yang harus disampaikan. Poin pertama, motivasi. Banyak di kalangan kaum muslimin merasakan kewegahan menghadapi Ramadan. Kebayang tidak akan sesenang, sebahagia, sehappy, sebebas di luar Ramadan. Tidak bisa jajan, tidak bisa ngemil, kebayang lapar, haus, lemas, dan banyak lagi hal-hal yang dianggap berat selama bulan Ramadan dijalani. Belum lagi naiknya kebutuhan-kebutuhan pokok. Belum lagi kita terjebak pada tradisi yang berurat akar di tengah kehidupan masyarakat kita, baik tentang Ramadan ataupun yang berkaitan dengan Idul Fitrinya. harus beli baju baru, harus bikin kue, harus mudik, harus mengeluarkan banyak anggaran di tengah kenaikan harga-harga. Makin liar bapak-bapak dan ibu-ibu teh. Itulah yang membuat kebanyakan orang merasa wegah dengan kedatangan Ramadan. Bagaimana caranya agar jiwa kita tidak demikian? Agar menyambut datangnya bulan Ramadan itu malah sumringah, senang, bahagia, bahkan ingin segera memasuki bulan Ramadan. Caranya adalah dengan menghadirkan di benak kita betapa utamanya bulan Ramadan, betapa agungnya, betapa menguntungkannya, betapa Ramadan itu bakal menjadi penyelamat kita dunia dan akhirat, penyelamat kita lahir ataupun batin, penyelamat kita baik secara individu, keluarga ataupun masyarakat secara umum, ya. Nah, dari sisi apa Ramadan memberikan keuntungan? Pertama, Ramadan adalah bulan turunnya maghfirah atau ampunan, bulan digugurkannya dosa, bulan dihapuskannya berbagai macam kesalahan, bulan disucikannya kembali jiwa-jiwa dan hati-hati kita dari seluruh noda kotoran akibat dosa dan kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena Allah yang menjelaskan dan menegaskan hal itu dalam Al-Qur'an. Coba lihat Al-Qur'an surah Al-Ahzab 35. Ayat ini agak panjang. Tapi saya tidak akan membacakan dari awal, tapi dari penggalan akhir dari ayat ini yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Allah berfirman, was-shaimina was-shaimat wal-hafidina furujahum wal-hafidhat wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan orang-orang yang saum baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah baik laki-laki ataupun perempuan, Allah sediakan bagi mereka maghfirah dan pahala yang sangat besar. Dua itu janji Allah kepada orang yang saum. Ya maghfirah, ya pahala. Dua-duanya besar. Saya sering menjelaskan maghfirah maknanya ditutupnya dosa-dosa kita di dunia. Disembunyikan, dirahasiakan dari orang lain. Dan di akhirat dosa itu dihapus, diampuni, tidak akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah maghfirah. Maghfirah itu ya di dunia, ya juga di akhirat. Makanya salah satu di antara sifat bagi Allah Azza wa Jalla adalah satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was-satr. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat malu dan sifat menutup. Yang dimaksud maha penutup, menutupi aib, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh hambanya di dunia sampai di akhirat. Di dunia ditutup, maknanya dirahasiakan, disembunyikan dari diri orang lain. Orang lain gak tahu bahwa orang itu berdosa. Di dunia begitu. Di akhirat juga ketika dilaksanakan hisab, hisabnya dilaksanakan secara tertutup. Sebagaimana sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha yudli 'abdahul mu'min yaumal qiyamah thumma wada'a kanfahu wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang hamba mukmin pada hari kiamat, lalu Allah meletakkan penutup dan menutupinya. Hanya berdua Allah dengan orang mukmin itu. Orang lain tidak melihat, tidak mendengar, tidak tahu apa isi dialog antara Allah dengan hamba mukmin itu. Lalu Allah bertanya, "Ata'rifu dzamba kadza?" Kamu mengakui dosa kamu ini. Semua dosa orang mukmin yang pernah dilakukan di dunia itu dibuka, dipertanyakan. Orang mukmin semuanya, orang mukmin tersebut mengakui, "Bala, ya Rabbi, iya, ya Allah, saya akui." Hatta idza qarrarahu wa ra'a annahu qad halam. Sehingga ketika orang mukmin itu mengakui semua dosa itu dan memandang dirinya akan binasa. Wah, kayaknya diazab nih. Saking banyaknya daftar dosa dia yang dikemukakan, semuanya diakui, kayaknya binasa. Ketika begitu Allah berfirman, "Inni satartu halaka fid dunya wa amfiru halaka al-yawm." Sesungguhnya aku menutupi dosa-dosamu itu ketika di dunia, dan pada hari ini aku ampuni, aku hapus semua kesalahanmu tersebut dan tidak akan diazab. Ini maghfirah. Ini yang Allah janjikan, yang disebut dengan sebutan maghfirah kepada seorang mukmin. Tapi tidak semua mukmin demikian. Hanya orang-orang mukmin yang memperoleh maghfirah dari Allah, salah satunya adalah orang-orang yang banyak melakukan saum, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Nabi SAW bersabda, "Ma satarallahu 'abdan fid dunya illa satarahullahu fil akhirah." Tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia kecuali Allah akan menutup pula aib orang itu di akhirat. Allah akan hapuskan juga kesalahan orang itu di akhirat. Inilah yang namanya maghfirah. Ampunan yang Allah berikan kepada beberapa orang tertentu, yang salah satunya adalah orang yang banyak melakukan saum. Di bulan Ramadan pasti kita semuanya saum insyaallah. Maka apa yang Allah janjikan? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ini akan Allah berikan kepada semua orang yang saum di bulan Ramadan. Makanya disebut bulan Ramadan bulan turunnya ampunan. Apa efek dari diampuninya dosa orang itu? Efeknya adalah diselamatkan dia dari neraka, dijauhkan dia dari azab neraka. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu sauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu minan nari sab'ina kharifa." Tidaklah seorang hamba saum sehari aja di jalan Allah, apalagi nanti kita 30 hari. Tidaklah seorang hamba saum sehari di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan wajah orang itu dari api neraka karena saumnya sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis lain, Nabi mengungkapkan dengan ungkapan yang sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Beliau bersabda, man soma yauman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, maka Allah akan membuat khandaq, parit yang memisahkan antara dia dengan api neraka sejauh antara langit dan bumi. Tadi dalam hadis tadi disebutkan sejauh 70 tahun perjalanan. Di sini sejauh langit dan bumi. Intinya sama, orang itu dengan saumnya akan diselamatkan dari azab neraka oleh Allah Azza wa Jalla karena saumnya. Berdasarkan hal itulah maka saum dianggap sebagai bulan ampunan, bulan turunnya maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Tak heranlah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa orang yang melakukan saum Ramadan dengan iman dan ihtisab akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Mengetahui bahwa di bulan Ramadan dosa kita akan diampuni, senang enggak kita? Ya pasti senang. Peperihannya urang teh hirup teh seueur dosa, tiada hari berlalu tanpa dosa. Boleh dikatakan tiap jam mungkin kita berdosa. Jangankan ketika dalam kegiatan-kegiatan yang normal, bahkan di dalam sholat pun setiap muslim banyak terjerumus ke dalam dosa. Di dalam sholatnya dosa karena apa? Dosa karena tekhusyuk. Memang kalau tidak khusyuk dalam sholat dosa kita, ya dosa itu. Kata siapa? Allah menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sal. Wa yaitu untuk orang-orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Yang sahun dalam sholat, tidak khusyuk dalam sholat, lalai dalam sholatnya, malawun ngalamun dalam sholatnya. Sholat dijadikan ajang sebagai media untuk mengevaluasi kerja masa lalu dan menyusun program kerja di masa yang akan datang. Ngalamun sahun, Allah ancam wail, itu menunjukkan dosa. Tidak khusyuk di dalam sholat itu dosa. Belum tidak mutabaah lagi, tidak mengikuti contoh Nabi dalam gerakan-gerakan sholatnya. Belum lagi tidak dilakukan secara berjamaah di masjid beserta imam di masjid itu. Belum lagi tidak dilakukan di awal waktu tapi agak ditunda-tunda. Banyak aspek yang merupakan poin-poin dosa yang kita lakukan di dalam sholat. Bari jadi tara ditobakan itu teh. Apalagi di luar sholatnya. Ikhwan, ngumpul sesama ikhwan. 5 menit pertama, 10 menit pertama berbicara tentang dakwah, kegiatan itu nanti. Lewat 10 menit, akhwat sudah masuk dalam pembicaraan itu. Itu ikhwan. Kan? Kalau akhwat mah enggak begitu. Dari awal ngomong tentang ikhwan. Itu tah. Setiap hari waktu yang kita lalui pasti memanen dosa. Barjen tara tobat, tobatnya enggak. Kebayang itu dosa numpuk. Kebayang wadah untuk menampung dosa teh tidak cukup, luber. Andai dosa itu berwujud, mungkin gunung pun akan terkalahkan oleh banyaknya dosa yang kita buat. Alhamdulillah ada Ramadan. Di sanalah dosa-dosa kita dihapus. Di sanalah kesalahan-kesalahan kita diampuni. Di sanalah ampunan dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla turun untuk kita semua. Makanya kedatangan Ramadan menguntungkan kita karena kita akan dibersihkan dari dosa-dosa dengan Ramadan yang akan kita jalani beberapa hari lagi. Ini keuntungan pertama. Kedua, saum di bulan Ramadan menjadi penyebab dimasukkannya orang itu ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia datang kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku akan masuk surga dengan amalan itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaika bisaum la mithlalahu. Kalau begitu kamu harus saum. Karena saum itu amalan yang tidak ada bandingannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, juga Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan bahwa saum termasuk amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Ketiga, Allah menjanjikan pintu surga yang spesial bagi orang-orang yang saum. Saya tanya, apa nama pintu surga yang khusus bagi orang yang saum? Ar-Rayyan. Saya tanya, ada berapa jumlah pintu surga? 7 apa 10? Multiple choice. Apa? 8. Nu pinter mau kamu bodoh. Betul, 8. Pintu surga ada 8. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa wa asbagha wudhu'ahu." Siapa orang yang berwudu lalu membaguskan wudunya tidak asal-asalan. Summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Akan dibukakan bagi orang itu 8 pintu surga. Sedikit dong pintu surga, sementara orang yang akan masuk banyak. Engkep pas sesedek silih dorong. Enggak. Karena satu pintunya sejarah antara Mekah dan Madinah. Mau apa sesedek? Tidak akan berdesak-desakan, tidak akan saling dorong, saling sikut. Oleh karena itulah maka cukup 8 pintu mampu menampung semua orang yang masuk. Dan bagi orang yang saum disediakan pintu khusus yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang tidak saum, namanya Ar-Rayyan. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum." Faida dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang saum pada hari kiamat. Tak ada yang bisa masuk melalui pintu itu seorang pun selain mereka. Kalau mereka sudah masuk semuanya, pintu itu pun ditutup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Inilah keuntungan ketiga bagi orang yang saum. Keempat, pahala dari saum oleh Allah Azza wa Jalla akan diberikan dalam jumlah yang super banyak tanpa dihitung dengan angka. Biasanya Allah kalau memberi pahala menyebut angka 2 kali lipat, 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Al-Quran menjelaskan demikian, hadis lebih banyak lagi. Tapi khusus ketika Allah menjelaskan saum, pahalanya tidak disebut angka, menunjukkan super banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang melakukan saum karena saumnya. Disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam lahu. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Alhasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dha'fin. Semua amalan anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berkata Allah, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali saum. Sebab saum itu dilakukan untukku, untuk Allah, dan aku yang langsung akan memberikan balasan. Yang dimaksud saum itu untuk Allah, maknanya saum amalan yang dibanding amalan lainnya paling mungkin dilakukan secara ikhlas, menjadi rahasia antara dia dengan Allah. Tidak bisa diriakan. Kalau orang lagi sholat, itu bisa di-share fotonya. Nih lihat, saya lagi sholat di depan Ka'bah, nih fotonya. Tempel di Facebook, di Twitter, di media sosial, jadi di DP, di BB, di WhatsApp, di Instagram, di Twitter gitu kan. Kelihatan kalau sholat, ketika ruku, ketika sujud. Begitu juga ketika bagi-bagi uang, plek dipoto. Begitu juga ketika tawaf di Ka'bah. Kalau lagi saum enggak bisa difoto tuh. Ini saya lagi saum. Naon buktina saya lagi saum? Kan enggak ada ya. Kedua, saum itu bisa bersandiwara diadakan orang. Malam bangun ikut sahur. Siang-siang sepi, anak-anak sekolah. Istri entah lagi kemana, masuk kamar, ceklek dikunci, lek minum, makan. Sebelum keluar kamar bersihan dulu, bisa ayah bubuk roti anu nyarlak dina janggot dina kumis. Keluar kamar pura-pura nulis. Ah, bapak marek ngabuburit nyur ka kota. Ada restoran yang buka. Karena apa sekarang mah katanya yang saum wajib menghargai yang tidak saum. Ya, katanya sekarang mah. Makanya warung-warung tetap buka untuk menghargai orang yang tidak saum. Yang tidak saum juga butuh makan gitu. Hargailah mereka. Yang mayoritas wajib menghargai yang minoritas. Kecuali di Bali. Yang minoritas harus menghargai yang mayoritas. Gak boleh pakai kerudung. Kalau nyepi harus ikut nyepi gitu ya. Gak boleh raramean. Itu aneh tapi nyata. Pergi ke kota masuk, makan. Pulang ke rumah pura-pura leles. Bapak terus dimana terus ngebuburit, menileles, haus, jeng lapar. Padahal ini sudah buncit. Orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya. Jadi kalau orang benar saum, pasti untuk Allah. Bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia masuk kamar mandi lakwe sambil mandi minum air, orang gak akan tahu. Tapi kalau itu diniatkan untuk Allah secara murni, ada orang atau tidak ya, maka kita akan tetap menjaga agar saum kita tidak batal. Makanya Allah menyatakan saum itu untukku. Yada'u syahwata'u wa tu'amahu wa syarabahu min ajri. Dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Makanya aku yang akan memberikan balasannya secara langsung. Dan Allah yang Al-Jawad, Maha Pemurah, Maha Dermawan, kalau memberi balasan tidak pernah yang setimpal dengan perbuatan, tapi berkali-kali lipat. Makanya agak harus dirubah juga kalau ada doa, semoga kebaikanmu oleh Allah dibalas dengan balasan yang setimpal. Jadi kalau dia infak 20 ribu, balasannya nanti dikasih 20 ribu lagi. Pelit itu. Bukan karakter Allah. Allah kalau mau balas berlipat-lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau lebih lagi daripada itu. Doakan semoga Allah membalas kebaikanmu dengan balasan yang berlipat-lipat, bukan yang setimpal. Ya. Jadi orang yang saum, pahala yang Allah berikan lebih besar daripada 700 kali lipat. Kenapa demikian? Sebab di dalam saum terkandung seluruh jenis kesabaran. Kita sering mendengar sabar ada berapa macam? 3. Sabar di atas ketaatan. Sabar dalam menjauhi seluruh yang diharamkan. Dan sabar dalam menerima seluruh penderitaan. Kanyeri, kaperi, katugena dihadapi secara sabar. Ini 3 jenis kesabaran. Di dalam saum 3-3-nya ada. Sabar di atas ketaatan artinya kontinu istiqamah, apapun godaannya, gangguannya, tetap taat, tidak berhenti dari ketaatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan artinya istiqamah di atas sikap itu, tidak terjerumus, tidak terganggu, tidak tergoda, tidak tergiur dengan kemaksiatan, sekalipun kemaksiatan itu menyenangkan, menggiurkan, bikin happy, bikin senang, bikin gembira, bikin bahagia, tapi sesaat, tidak tergoda. Dan sabar di atas penderitaan. Di dalam saum ada sabar di atas penderitaan, nahan lapar, nahan haus, nahan lemes, dan seterusnya. 3-3-nya ada. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanyalah akan memberikan pahala kepada saum tanpa hisab. Tanpa hisab artinya tanpa dihitung dengan angka, saking banyaknya, melebihi dari 700 kali lipat. Berdasarkan hal itulah, maka salah satu di antara keuntungan dari saum yang kelak akan kita lakukan adalah pahala yang diberikan tanpa batas, tanpa hitungan, tanpa bilangan, dan menunjukkan banyaknya pahala yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lainnya yang tidak akan sempat untuk kita bahas, ya. Salah satu di antara yang harus kita lakukan agar Ramadan ini melahirkan manfaat yang maksimal adalah menjalani seluruh amaliah di bulan Ramadan secara benar. Tidak salah, tidak keliru, tidak menyimpang dari rel, tidak melanggar rambu yang ditetapkan oleh syariat, baru akan maksimal hasilnya. Kalau ada pelanggaran, menyimpang dari rel, melanggar rambu, itu akan merusak nilai ibadah saum yang kita lakukan. Untuk itu kita harus memahami fiqih Ramadan agar tidak salah dalam hal ini, tidak keliru, dan tidak gampang menyalahkan perbuatan orang yang kita anggap salah padahal benar, dan tidak membenarkan kesalahan orang padahal secara syar'i salah. Oleh karena itu sekarang kita akan masuk ke dalam aspek yang berkaitan dengan fiqih Ramadan. Pertama, kapan kita memulai saum Ramadan. Ini perlu dibahas terutama bila terjadi perbedaan. Kapan satu Ramadan? Baik perbedaan antara Indonesia dengan Saudi yang menjadi kiblatnya kaum muslimin, atau perbedaan antara keputusan pemerintah dengan keputusan ormas. Pernah terjadi nggak di Indonesia? Bukan pernah, hampir selalu terjadi. Ya. Saya nggak tahu apakah tahun ini ada perbedaan ataukah tidak. Ya. Ini yang akan kita bahas. Pertama, satu Ramadan ditandai dengan munculnya hilal. Hilal artinya bulan sabit. Munculnya bulan sabit menandakan datangnya bulan baru. Makanya hilal dilihat di to'ong itu bahasa Arabnya di ru'yah, dilihat di akhir bulan Sya'ban. 29 Sya'ban di ru'yah, karena Sya'ban mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Bagaimana cara menentukannya? Di bulan Sya'ban tanggal 29 lihat ada hilal. Kalau ada, berarti malam itu sudah masuk satu Ramadan dan esoknya saum. Malam itu tarawih. Kalau terlihat, kalau tidak terlihat berarti belum masuk satu Ramadan. Maka Sya'bannya dilengkapi sampai 30 hari. Besoknya hari ke-30 masih Sya'ban, lusanya baru satu Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sumu li ru'yatihi waftilu li ru'yatihi fa innugumma alaikum fakmilu Sya'bana thalathin. Saumlah kalian karena melihat ru'yah, melihat hilal, dan berlebaranlah karena melihat hilal. Kalau fa innugumma alaikum, kalau hilal terhalang awan bagimu, tidak terlihat, baik tidak terlihat karena memang belum ada, atau ada tapi terhalang awan. Menurut hisab ada, terlihat, tapi karena mendung tidak terlihat terhalang oleh awan, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini menunjukkan kalau ada perbedaan hasil hisab dengan ru'yah, ikuti ru'yah. Fa in gumma 'alaikum, kalau terhalang awan bagi kalian. Ada sih, ada ya. Tapi tidak terlihat. Menurut hisab ada, menurut ru'yah tidak ada. Maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka besoknya belum satu Ramadan, lusanya baru satu Ramadan. Dalam hadis lain diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawu fa in gumma 'alaikum faqduru lah. Janganlah kalian saum sebelum melihat hilal, dan jangan kalian berlebaran sebelum juga melihat hilal. Dalam hadis lain dari Adi bin Hatim, idza jaa ramadan fasumu thalathin illa antarul hilal qabla dzalik. Kalau datang bulan Ramadan, saumlah kalian 30 hari kecuali kalau kalian melihat hilal sebelum 30 hari. Kalau 29 Ramadan sudah terlihat hilal, baru besoknya Syawal walaupun belum 3 hari, belum 30 hari, ya. Inilah tanda satu Ramadan, terlihat hilal. Sekarang siapa yang harus melihat hilal? Apakah semua orang? Tidak, harus yang ahli. Kalau tidak terlatih enggak tahu yang mana hilal teh siga kumaha. Naha jangkung, naha pendek, naha bodas, naha hideung, bentuknya siga kumaha enggak tahu. Disangka itu hilal padahal awan. Oh itu hilal padahal kapal. Oh itu hilal padahal cileuk. Harus yang ahli. Ya. Tidak boleh berdasarkan penglihatan orang awam biasa khawatir salah. Ya. Makanya orang yang berwenang pemerintah, baik pemerintah yang adil ataupun yang zalim, yang soleh ataupun yang salah, yang bager ataupun nubaong, yang jujur ataupun tukang gombal janji palsu, selama dia muslim, status sebagai penguasa tidak menggugurkan wewenang dia untuk menetapkan satu Ramadan yang diikuti oleh semua kaum muslimin. Maka pemerintahlah yang menetapkan kapan satu Ramadan berdasarkan informasi yang masuk. Makanya ketika ada orang melihat hilal, dia lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi menerima persaksiannya, baru ditetapkan esok sebagai satu Ramadan. Lalu diikuti oleh kaum muslimin. Makanya yang menjadi penentu satu Ramadan atau bukannya adalah isbat dari yang berwenang. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat sekarang adalah pemerintah yang berwenang. Walaupun pemerintah itu fasik, walaupun pemerintah itu zalim, kefasikannya, kedolimannya tidak menghapus hak dia dan wewenang dia. Sama dengan individu muslim. Hakul muslim alal muslim khomsun au sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya 5 atau dalam riwayat lain 6. Bagaimana kalau muslim itu ahli maksiat? Apakah haknya gugur? Tidak, tidak gugur. Kalau umpamanya orang muslim itu ahli maksiat lalu salam atau ketemu kita, kita harus salam atau enggak? Tetap salam. Walaupun dia ahli maksiat, dia upa tukang bobok, tukang tarok, ya, tukang babadog, tukang rarampok, tukang nyolok, dan seterusnya. Zalim kepada orang ahli maksiat, tapi kemaksiatannya tidak menggugurkan keislaman dia, maka dia tetap memiliki hak sebagai muslim seperti muslim pada umumnya. Kalau salam, dia jawab. Kalau dia menjadi imam, dia sah keimamannya dan kita sah menjadi makmum di belakangnya, walaupun tidak afdol. Kalau dia sakit, tetap kita layak. Kalau dia haji bersin, alhamdulillah kita wajib mendoakan dengan doa yarhamukallah. Kalau dia mati, tetap wajib disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Walaupun dia ahli bid'ah, walaupun dia ahli maksiat dengan kemaksiatan yang banyak, selama kebid'ahan dan kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari Islam, dia tetap muslim dan hak keislamannya tetap wajib kita tunaikan kepada dia. Dan ketika yang muslim ahli maksiat itu jadi pemimpin, ya tetap kita taati dalam hal yang baiknya. Termasuk salah satunya penetapan satu Ramadan atau satu Syawal, ya. Ketika ada yang lapor melihat hilal, tapi ulil amri menolak laporannya, maka tidak ditetapkan esoknya sebagai satu Ramadan, tapi lusanya, maka manusia harus ikut kepada keputusan orang yang berwenang ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmul fatwanya menerangkan tentang kekisruhan penduduk Madinah. 2-3 orang di bulan Zulhijjah melihat hilal. Melihat hilal, lapor ke gubernur. Saya melihat hilal 1 Zulhijjah. oleh gubernur ditolak. Enggak. Akhirnya esoknya bukan satu Dzulhijjah tapi lusanya. Masyarakat bingung bagaimana saum Arafahnya. Apakah tanggal 9 Dzulhijjah menurut versi hilal yang terlihat oleh orang itu atau menurut versi pemerintah yang menetapkan keesokan hari? Ya. Bingung tak? Bertanyalah kepada Syekhul Islam. Beliau menjawab, kalian harus saum Arafah menurut ketetapan gubernur kalian. Berdasarkan hadis yang umum, sumu yauma yasumun nas, waftiru yauma yuftirun nas. Dalam riwayat lain, as-saumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun nas, wal adha yauma yudhihin nas. Saumlah kalian pada hari ketika orang-orang di sekitar kalian saum. Berlebaranlah ketika orang-orang di sekitar kalian lebaran. Dan beridul adha lah ketika orang-orang sekitar kalian beridul adha. Oleh karena itu bagi keumuman orang memulai satu Ramadan, satu Syawal, satu Dzulhijjah ikut bersama umumnya orang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umumnya orang mengikuti ketetapan pemerintah. Kalau pemerintah salah dan kesalahannya tidak disengaja setelah usaha maksimal, maka dia berpahala satu dan kesalahannya dimaafkan. Tapi kalau salahnya teh sengaja, terlihat hilal oleh semua orang, enggak, pokoknya mas saya enggak mau berdasarkan syarat, lusa baru satu, sengaja, maka dia berdosa, tapi rakyat tetap wajib mengikuti ketetapan tersebut sebagai ketaatan yang harus dia lakukan. Dialah yang dosa, masyarakat umumnya tidak berdosa. Oleh karena itu, maka kita mengikuti satu Ramadan berdasarkan apa yang diputuskan oleh pemerintah yang berwenang di negeri kita, terlepas apakah pemerintahnya itu soleh atau salah, jujur atau curang, adil ataukah zalim. Selama muslim maka keislamannya tidak menggugurkan hak untuk ditaati dalam hal kebaikan. Inilah poin yang pertama. Kedua, ketika mau melakukan saum, maka sebelum fajar tetapkan niat untuk saum di dalam hati. Siapa yang tidak niat untuk saum, tidak sahlah saumnya. Ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, man lam yujmi'i siyama qablal fajri fala siyama lahu. Siapa orang yang tidak menetapkan saum, niat saum sebelum fajar, maka tidak ada saum baginya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan yang lain-lain, Nabi bersabda, "Man lam yubayyitu siyam minal lail fala siyam lahu." Siapa yang tidak meniatkan saum sejak malamnya, maka dia tidak ada saum baginya. Artinya tidak sah saum. Jadi wajib menetapkan niat sebelum fajar tiba. Adapun yang dimaksud dengan niat adalah iradah. Kata-kata niat dalam hadis banyak. Innamal a'malu bin niat. La hijrata ba'dal fathi illa jihadun wa niat. Itu banyak dalam hadis ya. Dalam Al-Quran tidak ada kata-kata niat. Coba kalau ada yang pernah menemukan surat berapa, ayat berapa yang mengandung kata-kata niat dalam Al-Quran. Tidak ada. Padahal niat itu dasar bagi seluruh amalan. syarat sahnya setiap amalan. Itu niat. Niat penting dalam ajaran Islam. Tapi kenapa tidak ada niat dalam Al-Quran? Dijawab, ada niat dalam Al-Quran. Penjelasan tentang niat dalam Al-Quran ada, tapi tidak diungkapkan dalam kata-kata niat, tapi diungkapkannya dalam bentuk kata irodah. Irodah itu kehendak, irodah itu keinginan. Allah berfirman, faminkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhir. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada juga yang menginginkan akhirat. Yang dimaksud menginginkan dunia, meniatkan amalannya untuk dunia. Yang dimaksud menginginkan akhirat, meniatkan amalannya untuk akhirat. Iradah di sana niat. Niat oleh Allah disebut dengan sebutan iradah. Makanya para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat, idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum, kalau kalian mau menegakkan salat maka wudu dulu. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, idza aradtumul qiyama lis salat, kalau kalian berkeinginan untuk melaksanakan salat. Makna berkeinginan, meniatkan di dalam hati untuk melakukan sholat. Niat maknanya iradah. Dan niat adalah murni amalan hati, bukan amalan lisan. Makanya ada sebuah kitab yang memuat amalan-amalan hati. Dan kitab ini sudah tamat kita bahas di dalam Iktikaf Ramadan beberapa tahun yang lalu. Judul kitab itu adalah At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'malil Qalbiyah. At-Tuhfah itu apa ya? Kumpulan barang-barang berharga. At-Tuhfah Al-Iraqiyah, kumpulan barang-barang berharga milik orang-orang Irak. Fil a'malil qalbiyah, tentang amalan-amalan hati. Karena kitab itu berisi penjelasan tentang amalan-amalan hati yang dipertanyakan oleh penduduk Irak saat itu kepada Syekhul Islam, lalu dijawab. Jadi buku itu ada 18 amalan hati. Yang pertama adalah niat. Niat itu termasuk amalan hati. Hatilah yang beramal. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk irodah. Berkehendak, berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Itu niat. Wala yata'allaqu bil lisan, dan tidak ada kaitan dengan lisan. Niat itu bukan amalan lisan, tapi amalan hati, tempatnya di hati. Makanya tidak diucapkan. Tidak pernah Nabi ataupun para sahabat mengucapkan lafaz niat dalam melakukan amalan ibadah apapun, baik sholat, wudu ataupun yang lain-lainnya. Adapun ketika akan umroh, Nabi mensyariatkan melafadzkan labbaikallahumma umratan secara zahir, maka itu bukan melafadzkan niat, tapi melafadzkan talbiyah. Talbiyah itu mengucapkan labbaik, bukan niat itu. Ya, talbiyah disyariatkan diucapkan secara keras, sebagaimana disyariatkan mengucapkan takbir secara keras ketika sholat dalam takbiratul ihram. Maka talbiyah juga begitu. Kalau takbiratul ihram awal sholat, kalau talbiyah awal umroh atau haji. Dan itu bukan niat, sebagaimana Allahu Akbar bukan niat, talbiyah juga bukanlah niat, maka itu bukanlah melafadzkan niat. Walhasil niat itu tempatnya di dalam hati dan tidak diucapkan dengan lisan. Siapa yang mengucapkan dengan lisan, maka dia tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal niat. Inilah poin yang pertama. Poin yang kedua, kapan dimulainya waktu saum? Waktu saum dimulai dari terbitnya fajar. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam berupa fajar. Ayat Al-Quran ini ketika turun disalahpahami oleh para sahabat. Bayangkan, sahabat itu jago bahasa Arab karena orang Arab, sehari-harinya fasih berbahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab. Kedua, para sahabat itu orang yang dibimbing langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami Quran Sunnah. Ketiga, hati-hati para sahabat jauh lebih bersih dibanding hati manusia lainnya, baik sebelumnya ataupun setelahnya. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud tentang hal itu. Tapi dengan bekal itu hatinya bersih, bahasa Arabnya jago, dibimbing oleh guru terbaik sejagat. Siapa? Nabi Sallallahu. Tapi ketika otaknya dipakai langsung memahami ayat tanpa penjelasan dari Nabi Sallallahu, salah. Ketika ayat ini turun, sebagian sahabat seperti Andi bin Hatim mengambil benang warna putih, warna hitam, dibentangkan di atas bantal sambil makan, sambil mencrong kana eta dua benang. Sebelum jelas mana yang hitam, mana yang putih, masih terus makan. Padahal fajar sudah tiba. Ketika fajar muncul, cuaca masih gelap apa sudah terang? Masih gelap sokwe. Kita pulang sholat subuh dari masjid, sampai rumah waikan lampu. Cari benang. Jangankan warnanya, benangnya jangan kelihatan. Kursi aja yang ada di tengah jalan ditajong kurang. Itu kursi, apalagi benang yang kelihatan. Ya. Sebagian lagi ada yang mengikatkan benang putih, benang hitam di kedua kakinya sambil nanghunyar. Nanghunyar teh gini nih, selonjor, sambil makan, sambil mencrong melihat kedua benang yang diikatkan. Sebelum jelas antara hitam dan putih, mereka terus makan. Para fajar sudah menyingsing. Salah mereka memahami ayat ini secara saklek. Ketika diceritakan kepada Nabi SAW, beliau menjawab, "Laisal amru kama tadhunnun." Oh, ayat ini bukanlah seperti yang kalian pahami. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu kiasan dari munculnya fajar. Benang putih, benang hitam itu fajar, pemisah antara malam dengan siang, antara gelap dengan terang. Itu maknanya. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa awal mula dilakukannya saum adalah sejak munculnya fajar. Ketika fajar menyingsing, wajib bagi kita untuk menghentikan makan dan minum dan memulai saum. Kecuali, ada kecualinya, ketika kita makan dan minum belum selesai lalu ngong adzan, adzan subuh, dan adzan subuh itu sebagai tanda sudah masuknya fajar, sudah dimulainya saum. Tapi ini masih ada kari'am, kari'ngahwa ngong teh adzan, belum lagi ini nih, ya, air belum diminum, sudah adzan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah boleh menghabiskan dahulu makanan dan minuman itu walaupun sudah adzan. Nggak masuk akal. Ulah ku akal, ndak agama mah bukan akal. Agama mah apa? Wahyu. Wahyu itu apa? Quran dan hadis. Mana Qurannya atau hadis tentang hal ini? Ada hadis. Hadis ini diterima dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, uqimatis sholatu wal ina'u fi yadi Umar. Coba bayangkan, sholat sudah dikomatkan. Kalau sudah dikomatkan, sudah azan apa belum? Sudah. Wal ina'u fi yadi Umar, dan ada gelas di tangan Umar, belum diminum, sudah komat. Maka berkata Umar, asrabuha ya Rasulullah, boleh enggak saya minum gelas ini ya Rasulullah? Bukan gelasnya, kata air ini. Gelasnya mah tidak ditiru. Asrabuha, boleh enggak saya minum air di gelas ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya boleh." Fasyariba. Maka lalu Umar meminum itu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahih. Padahal sudah apa? Sudah komat. Pasti sudah ada. Maka boleh diminum, diselesaikan dulu. Ya. Dan hadis ini menjadi dalil tentang banyak hal. Salah satunya adalah tidak adanya ketetapan imsak dengan alasan ikhtiar, kehati-hatian. 10 menit atau 15 menit sebelum adzan harus berhenti loh, sebab khawatir kita masih makan minum padahal sudah fajar, nanti enggak sah. Kan gitu ya? Kata siapa? Hadis menyatakan sah. Lihat Umar, sudah qomat, belum selesai, minum dulu. Oleh Nabi dibolehkan. Agama ini wahyu, bukan akal, bukan logika, bukan perasaan, tapi wahyu. Dan Nabi berbicara berdasarkan wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Ya, makanya berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika mengomentari hadis tadi. Dan kita tahu Ibnu Hajar dari aspek fiqih menganut madhab siapa? Syafi'i. Kata Imam Ibnu Hajar, ini bukan kata saya, ulah disebutkan keras jawab ustaz teh saklek. Ini Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Ibnu Hajar, minal bid'il munkar ma hadatsa fi hadzal zaman min iqa'il adzanis tsani qabla al-fajr bi nahwi thulutsis sa'ah fi ramadan wa idfa'il masabih allati ja'alat alamatan li tahrimil aqli wasyurbi ala may yuridis syam za'man mimma ahdathahu annahu lil ihtiyat fil ibadah. Kata Imam Ibnu Hajar, termasuk bid'ah mungkar, bid'ah yang mungkar, yang harus diingkari, yang terjadi pada zaman sekarang. Zaman sekarang itu zaman ketika Imam Ibnu Hajar hidup, kira-kira 7 atau 8 abad yang lalu. Kita sekarang abad ke-15. Imam Ibnu Hajar abad ke-7. Itu yang terjadi saat itu, kata Imam Ibnu Hajar, ya, adalah kebid'ahan yang mungkar yang terjadi pada zaman itu adanya azan kedua yang dilakukan kira-kira 1/4 jam sebelum azan subuh di waktu Ramadan, yang dianggap mengharamkan makan dan minum di bulan Ramadan bagi yang akan saum dengan alasan kehati-hatian. Kalau zaman Imam Ibnu Hajar, imsaknya itu dengan adzan. 1/4 jam sebelum adzan subuh adzan, oh itu imsak. Nanti 1/4 jam kemudian baru adzan subuh. Kalau zaman kita imsak sekarang bukan dengan adzan tapi dengan apa? Sirine, ya, weng di radio gitu kan, atau di mana sajalah. Itu imsak. Kata Imam Ibnu Hajar itu bid'ah mungkar. Kenapa? Pertama, mengakibatkan kaum muslimin melakukan saum sebelum waktunya. Harusnya waktunya awalnya pada waktu fajar. Ini 15 menit sebelum sudah krit, sudah dimulai nambah-nambah waktu saum dari waktu yang ditetapkan berdasarkan syariat. Oleh kita ditambah dengan alasan kehati-hatian. Siga bener. Kalau siga berarti teu bener. Eta jelema siga monyet. Berarti lain monyet. Ngan mirip. Ah, siga nu bener oge berarti teu bener. Karena agama adalah wahyu, bukan perasaan, bukan logika, bukan akal, tapi adalah wahyu, dan wahyu adalah Quran dan sunnah. Dan ini semuanya menunjukkan dibolehkannya bagi orang yang sudah memulai makan atau minum, menghabiskan makan dan minumnya walaupun azan sudah berkumandang, berdasarkan hadis riwayat Umar tadi. Asal ini jangan dibiasakan, direkayasa setiap hari. Yuk kita sahur 5 menit sebelum adzan. Piringna lodor we yang besar. Terus amplokkeun sabobokok sanggup cadenya. Karek kedua huap ngong adzan tenang. Kita habiskan nih, ada hadis Umar. Setelah habis nambah lagi. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Tidak boleh kalian seperti itu, sengaja mensiasati agar licik di dalam melakukan saum. Inilah awal waktu saum. Kedua, sampai kapankah saum tersebut? Saum dilakukan sampai matahari terbenam. Dan itulah yang disebut dengan sebutan awal waktu malam. Allah berfirman, "Tsumma atimmu siyama ilal lail." Lalu sempurnakanlah saum kalian sampai malam. Ketika memahami sampai malam, orang yang memahami Quran dengan logika, dengan ro'yu, oh, malam itu kalau bintang sudah muncul. Makanya ada orang yang ngaku Islam, ngaku kalau saum bukannya bukan maghrib, tapi mungkin isya setelah bintang keluar. Berdasarkan ayat itu. Ayatnya benar enggak? Ya pasti benar ayatnya, enggak ada ayat yang salah. Yang salah apa? Interpretasi orang terhadap ayat itu. Interpretasi ayat yang benar adalah penjelasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa awal malam itu maghrib. Makanya pas maghrib buka. Sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatis syams faqad afthara as-shaim." Kalau malam sudah datang dari arah sana dan siang sudah pergi ke arah sana dan matahari sudah terbenam, maka orang yang saum harus berbuka. Jadi berbuka waktunya dilakukan ketika matahari terbenam, ya. Hadis tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Kedua, dikatakan kana min hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana shaiman amara rajulan fa aufa ala syai'in fa idza qala ghabatis syams aftara. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apabila beliau saum, beliau memerintahkan orang untuk melihat matahari. Kalau orang itu mengatakan matahari sudah terbenam, lalu beliau pun berbuka. Jadi hadis tadi menjelaskan makna ayat bahwa yang dimaksud saumlah sampai malam, maksudnya awal malam. Dan awal malam ditandai dengan terbenamnya matahari. Ya, itulah waktu berbuka bagi orang yang saum. Ketiga, kita bahas tentang sahur terlebih dahulu. Sahur hukumnya sunnah. Banyak orang melalaikan, padahal agungnya luar biasa. Kenapa orang lalai? Pertama, malas, tunduh, ngantuk, apalagi sudah tarawih, nggak perlu tahajud lagi. Dan tidak sahur ge kuat, gitu kan? Akhirnya tidur, tidak sahur. Orang itu meluputkan banyak keutamaan. Apa keutamaannya? Pertama, sahur itu adalah pembeda saumnya kaum muslimin dengan ahlul kitab, dengan Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara saum, kita juga saum. Apa bedanya? Kita mah sahur, mereka tidak. Kata Nabi SAW, fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus saum. Pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab adalah makan saum. Kita makan saum, mereka tidak. Ini yang pertama. Kedua, sahur itu penuh barokah. Kata Nabi SAW, al-barakatu fi thalath. Barokah itu terdapat dalam tiga hal. Pertama, al-jamaah, salat berjamaah. Kedua, as-sarid. Sarid itu jenis roti istimewa dari bahan yang juga super, gandum terbaik, pengolahan terbaik. Dan yang ketiga, sahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innallaha ja'alal barakata fis sahur wal kain. Sesungguhnya Allah meletakkan barokah dalam sahur dan timbangan. Maksudnya timbangan yang adil, yang jujur. Timbangannya para pedagang, siapa yang menimbang secara jujur, dagangannya barokah, rizkinya barokah. Siapa yang tidak jujur, dicabut itu barokah dari transaksi seperti itu. Kalau sudah tidak barokah, jadi haram. Makanya dagang perhitungannya bukan untung rugi, tapi surga neraka, pahala dan dosa. Apa artinya untung 1-2 juta kalau harus masuk ke dalam neraka? Apa untungnya, ya, keuntungan dari dagangan kalau kita harus mengundang murka Allah SWT? Para pedagang nih, kalau ada pedagang di sini, ingat pertimbangan kita di dalam berdagang bukan untung rugi, tapi surga neraka, pahala atau dosa, murka atau ridha Allah. Itu yang dirasakan. Nah, dengan timbangan seperti ini, Allah murka apa ridha? Dosa apa berpahala? Surga apa neraka? Bukan untung atau rugi. Ya. Makanya orang yang pertimbangannya surga neraka ketika berdagang, barokah atau tidaknya, dosa atau pahala, mereka gak akan menyembunyikan cacat barang, tidak akan mengurangi timbangan, literan, meteran, juga tidak akan bersumpah palsu, tidak akan lebay di dalam mempromosikan barang dagangannya melebihi status yang sebenarnya, tidak akan berdusta. Mang Arya sabaraha 10 ribu, 5 ribu nya, tadi tuna oge 8 ribu, ngan ngalah 1 ribu mang. Padahal tadi tuna 1 ribu, ngalana 8 ribu. Demi Allah, neng, ngan 1 ribu. Si neng teh atuh sudah sumpah demi Allah, ya udah beli 1 ton aja. 1 ton dari 1 kilonya 8 ribu, untungnya sabaraha tah? 8 jutanya, 8 juta. Tina demi Allah, 8 juta masuk digebrus kana neraka. Allah murka. Di dunianya mungkin yang 9 juta itu enggak akan barokah. Dicuri ke, ditipu ke, atau hilang, kebakaran, dicopet dan seterusnya. Secara psikis dia menderita, gitu ya. Itu di dunianya. Di akhiratnya azab Allah Azza wa Jalla menanti. Jadi timbangan mengandung barokah kalau dia jujur. Rasul selesai menyatakan Allah menyimpan barokah dalam saur dan juga timbangan. Nabi melarang orang meninggalkan saur. Suatu saat seorang sahabat yang dituturkan oleh Abdullah bin Al-Haris menyatakan seseorang datang kepada Nabi SAW lalu ditemui Nabi sedang makan saur. Beliau berkata, innaha barakah a'taakumullahu iyyaha fala tadda'uha. Sesungguhnya sahur itu barokah. Allah berikan barokah ini kepada kalian dalam sahur, maka jangan kalian tinggalkan sahur. Jadi yang kedua, sahur itu barokah. Ketiga, sahur itu menghapus dosa. Ini untung apa rugi? Untung. Dengan sahur dosa kita gugur. Selain dapat pahala ya, karena melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sahur dapat pahala, dosanya gugur. Dari mana kita tahu dosanya gugur? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, as-sahuru akalatul barakah. Fala tadda'u walau ayyajru ahadukum jur'ata min ma, fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu makanan barokah, jangan kalian tinggalkan. Walaupun kalian sahurnya hanya dengan seteguk air, karena sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur dapat solawat dari Allah dan juga dari para malaikat. Salawat Allah maknanya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Salawat para malaikat maknanya permintaan ampunan para malaikat kepada Allah bagi orang itu, dan juga permintaan rahmat. Selama sahurnya malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, dan dikabulkanlah doa malaikat. Efeknya orang itu diberi rahmat dan digugurkan dosa-dosanya. Makanya sahur adalah amalan yang bisa menggugurkan dosa. Jangan anggap enteng terhadap sahur ya. Dan banyak lagi ketetapan-ketetapan lainnya tentang sahur. Selanjutnya, setelah sahur kita memulai sahur. Sedikit agak ngebut ya. Apa yang harus kita lakukan selama sahur? Dan apa yang diwajibkan bagi kita selama saum? Selama saum ada dua kewajiban, gak banyak kok, dua saja. Siapa yang sudah melaksanakan dua kewajiban saum, gugur semua dosanya, pahalanya berlimpah. Dia keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa kecil apalagi besar. Apa saja dua kewajiban? Enteng ya dua kewajiban ini. Cuma dua, gak banyak kok. Pertama ya, melakukan seluruh yang Allah wajibkan kepada dirinya. Nah ini poinnya banyak. Seperti sholat fardu yang lima waktu berjamaah di awal waktu dengan di masjid dengan imam setempat ya. Bagi orang yang sudah terkena kewajiban zakat, keluarkan zakatnya. Nanti zakat fitrah juga keluarkan. Thalabul ilmi tetap dilakukan dan seterusnya. Pokoknya apa yang Allah wajibkan wajib untuk kita lakukan di tengah saum kita dengan kadar kewajiban yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Kalau enggak saum apa enggak wajib? Wajib juga, tapi ketika saum kadar kewajibannya lebih ditekankan lagi. Kedua, wajib juga selama saum kita meninggalkan semua yang Allah haramkan. baik ucapan ataupun perbuatan, wajib tinggalkan dusta, wajib tinggalkan ghibah, wajib tinggalkan fitnah, wajib tinggalkan kebiasaan mencela, mencerca, menghina, memojokkan orang lain, berkata dan berperilaku yang membuat nyelekit ke hati orang lain, membuat orang lain tersinggung dan sakit hati, wajib untuk dijauhi. Ucapan ataupun perbuatan sekalipun dalam bentuk isyarat, tidak berkata, tidak berbuat, tapi ada isyarat yang menghina, maka tidak boleh. Ngejebian, ngalelewe, kayak gitu ya, maka tidak boleh. Rasul selesai bersabda, malam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajah fi ayyada qamah wa syarabahu. Siapa orang yang saumnya tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan dan amalan yang sia-sia. Saumnya saum, tapi juga dia bermaksiat, dia berdusta, dia memfitnah orang, dia tetap menggosip, dia tetap menggibahi orang, dia tetap menghina orang, dia tetap menyinggung perasaan orang, dia tetap melakukan amalan yang diharamkan, maka Allah tidak merasa butuh terhadap saum yang dilakukan oleh orang itu. Ditolak. Memang maksiat tidak membatalkan saum. Kalau seorang ketika saum berdusta, saumnya tidak batal, tapi rusak. Tapi dia tidak diterima saumnya, tidak dipahalai dan tidak menggugurkan dosa karena dustanya selama dia saum. Dia harus tobat, wajib bertobat seketika itu juga untuk memulihkan kembali nilai saum yang sedang dia lakukan. Itulah dua kewajiban selama saum. Berikutnya, apa yang dibolehkan bagi orang yang saum? Pertama, orang yang sedang saum boleh memulai saumnya dalam keadaan junub, asal penyebab junubnya dilakukan sebelum fajar. Umpamanya seorang suami menggauli istrinya 15 menit sebelum adzan subuh, saurna teh kudu kitu. Kemudian setelah beres ngong adzan subuh, adzan subuh atau fajar atau waktu saum sudah masuk dalam keadaan dia masih junub dan belum mandi, boleh saumnya sah dan tidak batal karena berhubungan suami istrinya dilakukan sebelum fajar. Beres 5 atau 10 menit deui, atau umpamanya melakukan hubungan suami istri jam 2 sebelum sahur. Setelah beres lalu makan sahur. Sampai ngong adzan belum mandi dalam keadaan junub, maka boleh saumnya sah dan tidak batal. Atau seorang istri haid jam 4 subuh suci, belum mandi, lalu makan sahur sampai adzan. Ketika adzan belum mandi, maka juga boleh. Berdasarkan hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah, dua-duanya menyatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yudrikul fajr wa huwa junubun min ahlih tsumma yaghtasil wa yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya memasuki waktu fajar dalam keadaan junub setelah menggauli istrinya, lalu mandi dan melanjutkan saumnya. Jadi dibolehkan memulai saum dalam keadaan masih junub dan belum sempat mandi, baik karena melakukan hubungan dengan istrinya atau karena haid dan nifas yang baru selesai dini hari dan pas waktu subuh belum sempat mandi, dibolehkan. Itu yang pertama yang dibolehkan. Kedua, boleh bersiwak. Baik siwak menggosok gigi dengan batang siwak ataupun dengan sikat gigi. Baik dengan sikat gigi ini dengan memakai odol. Tahu odol ya? Odol itu sikat gigi bukan. Oh, pasta gigi. Dulu odol itu merek pasta gigi satu-satunya. Odol itu. Nah, sekarang mereknya banyak, odolnya sudah tidak ada. Enggak ada lagi pasta gigi merek odol kan sekarang kan? Tapi tetap saja terkenal odol. Beli odol. Diasongkeun teh merek lain. Teu protes. Baik pakai odol ataupun tidak. Baik ada rasa ataupun tidak. Selama tidak ditelan, dibolehkan. Tapi Syekh Al-Utsaimin menyatakan tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Kenapa boleh? Karena Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisyiwak inda kulli alwudu. Seandainya tidak khawatir akan memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Ini umum, tidak ada kekecualian waktu saum. Seandainya waktu saum dikecualikan, pasti diterangkan sebagaimana balighu fil istinsyaq wal istintar illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kamu ketika istinsyaq dan istintar. Istinsyaq itu menghisap air ke hidung, istintar menyemburkan lagi ketika wudu. Bersungguh-sungguhlah kecuali kalau kamu dalam keadaan saum, enggak perlu dalam dan itu dikecualikan. Tapi dalam hal siwak tidak dikecualikan. Menunjukkan kebolehannya, ya. Kalau dengan odol enggak boleh karena ada rasa. Emang siwak enggak ada rasa gitu? Ada rasa. Apalagi siwak zaman sekarang ada rasa stroberi, rasa oranye, rasa melon, rasa durian, rasa mentol, ada yang seger, ada juga yang alami, ya. Maka itu tidak membatalkan saum kita. Ketiga, ini khusus bagi yang sudah laku. Yang jomblo enggak boleh. Dibolehkan selama saum mencium istrinya dan mencumbuinya. Karena ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak batal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashshiru wa huwa shaim walakinnahu kana amlakakum liirbi. Adalah Nabi SAW suka mencium istrinya dalam keadaan saum, wa yubashiru wa huwa shaim. Bahasa kitanya wa yubashiru itu suka meraba-raba tubuh istrinya dalam keadaan saum. Tapi beliau orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Maka dibolehkan selama saum melakukan hal itu, mencium istrinya dan memeluk istrinya ataupun memegang tubuh istrinya, dibolehkan dan tidak membatalkan saum. Ya. Kecuali, ada kecualinya. Kalau suami yang dikhawatirkan tidak mampu menahan syahwat terhadap istrinya ketika saum. Seperti para pengantin baru gitu ya. Sebelum Ramadan dia nikah. Berisiko tuh karena denda 2 bulan nanti. Ya. Saat itu syahwatnya lagi gede-gedenya. Godaan dari istri mungkin godaan terbesar. Maka jangan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As, kunna indan Nabi sallallahu fajaa'ahu syabun. فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم قال لا فجاءه الشيخ فقال uqabbilu wa ana shaim? Qala na'am. Fa nadara ba'duna ila ba'd fa qala rasulun inna asy-syekh yamliku nafsah. Kami sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang pemuda. Pemuda ini sudah laku, enggak jomblo. Kata sang pemuda, ya Rasulullah, boleh enggak aku mencium istriku dalam keadaan aku saum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Dah tak berapa lama datang orang yang sudah sepuh, syekh. Lalu bertanya, wahai ya Rasulullah, boleh enggak aku cium istriku dalam keadaan aku saum? Kata Nabi, boleh. Kami para sahabat merasa aneh. Papelong-pelong jadi babaturan. Nanduru ba'du yanduru ba'duna ila ba'd, papelong-pelong. Papelong-pelong itu apa? Saling tatap aneh. Eh, kok yang tadi enggak boleh, yang ini boleh. Melihat itu Nabi surti. Tahu surti? Ngertilah dengan keanehan para sahabat. Lalu Nabi selesai menyatakan, sesungguhnya orang tua tadi dia lebih bisa menahan syahwatnya. Kalau pemuda tadi lagi puncak-puncaknya, mungkin mencium istrinya itu hanya sebagai pembuka mukaddimah. Setelah itu remnya blong, akhirnya nyuruntul karena jurang tinggi brus, ya kan? Berbahaya. Makanya dilarang, jangan. Apabila bercumbu dengan istri menyebabkan dia tidak mampu menahan syahwatnya, maka tidak boleh. Walaupun ini sudah tua. Sebab ada orang tua tenaganya masih gede. Jadi kalau dia mencium istrinya itu harus berlanjut. Tidak bisa tidak. Umpama. Dan apalagi di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan matuh. Cai kolong merah gak sih channel. Godaan dari istri gedenya banget gitu. Di luar Ramadan cuek, pas Ramadan aduh, itu kayak putri yang baru turun dari langit. Gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina dan seterusnya. Jadi yang kedua, yang ketiga, dibolehkan mencium istri dan meraba tubuh istri selama dia mampu menahan syahwatnya dan tidak berlanjut. Keempat, yang juga dibolehkan ketika saum adalah suntikan dan infusan yang tidak menggantikan fungsi makanan. Yang disuntikan adalah obat yang tidak berpengaruh terhadap lapar, haus, dan lemes. Sebelum disuntik lapar, haus, lemes. Setelah disuntik tetap lapar, haus, dan lemes. Malah tambah lemes. Maka tidak membatalkan, karena tidak sama fungsinya dengan fungsi makan. Adapun kalau suntikannya berupa suntikan suplemen makanan atau vitamin, sebelum disuntik lemes, begitu disuntik gejos. 5 menit kemudian jag-jag, lapar hilang, haus hilang, lemes hilang, sama fungsinya dengan makan, maka itu membatalkan saum. Oleh karena itu kalau seseorang umpamanya sakit gigi lalu ke dokter harus dicabut, sebelum dicabut diapa dulu? Disuntik, suntik baal. Lalu setelah itu dicabut, maka suntik baal seperti itu tidak membatalkan saum. Karena tidak berpengaruh kepada saumnya, laparnya, hausnya, dan lemesnya, enggak. Berdasarkan hal itulah, maka suntikan, infusan yang tidak berfungsi seperti fungsi makan, maka tidak termasuk perkara yang membatalkan saum, termasuk yang dibolehkan. Kelima, ini ikhtilaf para ulama, tapi pendapat yang rajih tidak batal dan boleh, yaitu dibekam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, in annan nabiy aslam ihtajama wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibekam padahal beliau sedang saum. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan batal, tapi pendapat yang lebih kuat menyatakan tidak batal. Boleh dibekam, boleh membekam ya. Keenam, boleh mencicipi makanan selama tidak ditelan. Seperti ibu-ibu ketika masak menjelang berbuka takut kurang garam ya, kurang gula, lalu dicicipi setelah itu dimuntahkan lagi. Maka dibolehkan ya. Sebagaimana riwayat dari Ibn Abbas, la ba'sa ayyadu qan nakhal aw syai ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Tidak apa-apa seseorang yang sedang saum mencicipi makanan atau rasa makanan selama tidak masuk ke tenggorokannya. Jadi ambil satu ujung sendok, diletak, nah, kurang uyah, kurang naon ya, oh, udah. Nah, itu boleh, lalu ludahkan lagi. Maka tidak batal. Adapun kalau mencicipi satu piring, ya batal. Itu bukan mencicipi. Itulah yang keenam. Ketujuh, yang juga dibolehkan adalah memakai celak mata atau obat tetes baik ke mata, ke telinga, ataupun ke hidung sekalipun ada rasa ke tenggorokan. Umpamanya seseorang belek lalu ditetesi matanya, boleh. Atau ada gangguan pendengaran lalu ditetesi telinganya, boleh. Walaupun ada efek ke tenggorokan, karena antara telinga dengan tenggorokan katanya ya nyambung, makanya dokter telinga menyatu dengan dokter tenggorokan dan dokter hidung disingkat HTT. THT sama. THT telinga, hidung, tenggorokan. HTT hidung, telinga dan tenggorokan, apa gitu? Nyambung. Ditetesi telinga ada rasa di tenggorokan, ditetesi hidung ada pengaruh ke tenggorokan, maka dibolehkan, tidak apa-apa. Dan ini banyak penjelasan para ulama tentang masalah tentang kebolehan hal itu ya. Inilah beberapa perkara yang dibolehkan. Berikutnya, apa saja yang membatalkan saum? Ada lima yang membatalkan saum. Pertama, makan dan minum secara sengaja dalam keadaan sadar dan ingat. Allah berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Makan minumlah kamu sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, berhenti makan dan minum. Kalau masih makan minum, batal. Menunjukkan makan dan minum adalah perkara yang membatalkan saum. Kecuali pertama kalau lupa, kedua kalau tidak disengaja, maka tidak batal. Ketiga, ketiga kalau dipaksa tanpa rekayasa. Nabi bersabda, "Idza nasiya ahadukum fa akala wa syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa." Bila salah seorang di antara kamu lupa lalu makan dan minum dalam keadaan saum, maka sempurnakan saumnya, karena hal itu berarti Allah memberi makan dan minum kepadanya. Walaupun sebakul hadis. Jadi umpamanya setelah sholat subuh di masjid daurah sampai jam 9 lalu tidur sampai zuhur, begitu zuhur sholat, ba'da zuhur pulang ke rumah biasanya makan siang, langsung ke dapur ya. Lupa bahwa itu saum, karena itu hari pertama, belum ingat, sepiring nambah sampai sebakul habis, beres gerle rojol istrinya, "Itu si bapak makan saum." "Oh iya, lupa." Udah, itu milik gue, untung ya. tidak batal teruskan saumnya, ya. Atau tidak sengaja, seperti orang yang karena pekerjaannya harus nyelam di air, menyelamatkan orang, ada orang nyebur ke laut, kram, tidak bisa berenang, diselamatkan. Ketika diselamatkan, dia menelan air tanpa sengaja. Maka tidak apa-apa, tidak batal saumnya karena tidak disengaja. Ya. Atau dipaksa, orang datang bawa pistol, saya tembak kamu kalau nggak makan. Makan. Kenapa dia begitu? Karena dia sentimen kepada umat Islam. Dia tahu orang Islam sedang saum. Dia tahu kalau dia batal saumnya dosa besar. Dia ingin si orang Muslim secara psikis merasakan keresahan karena terjerumus dalam dosa besar. Makan kamu. Kalau nggak makan, saya tembak kamu. Makan aja sudah. Kita tipu dia. Disangkanya batal. Sepiring. Kenyang enggak? Kenyang. Makan lagi ya. Dua piring. Sudah. Si orang kafir tertawa puas. Ya dosa. Enggak dosa. Dan tidak batal. Ya, Nabi SAW menyatakan innallaha wada'a an ummati al-khata' wa nisan wa mastukrihu 'alaih. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dari umatku kesalahan karena tidak disengaja, karena lupa, dan karena dipaksa. Tiga ini tidak membatalkan saum yang dilakukan oleh orang itu. Jadi yang pertama adalah makan dan minum dalam keadaan sadar, ingat, dan disengaja. Kedua, yang membatalkan saum adalah muntah dengan disengaja. Baik disengajanya dengan cara mencolok tenggorokan, atau dengan cara umpama mencium bau-bauan tertentu, atau dengan cara memukul ulu hati sendiri, perut sendiri agar muntah secara sengaja, maka batal. Adapun kalau muntah tidak disengaja, seperti naik kendaraan lalu mabuk lalu muntah, maka tidak batal. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, beliau menyatakan man daro'ahul qaid wala syai'a alaih. Ya, man daro'ahul qaid falaysa alaih qada wa man istaqa falyaqdi. Siapa orang yang muntah secara tidak disengaja, tidak ada qada atasnya, tidak batal dan tidak harus diqada. Tapi siapa yang muntah secara disengaja, wajib baginya mengqada. Menunjukkan itu batal. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Itu yang kedua. Ketiga, yang juga membatalkan saum adalah haid dan nifas. Kalau seorang wanita sedang saum, jam 9 pagi tiba-tiba keluar darah haid, batallah saumnya. Atau keluar darah nifas, maka batallah saumnya. Dia tidak boleh melanjutkan saumnya dan wajib baginya mengqadha saumnya di hari yang lainnya. Nabi SAW bersabda ketika ditanya, ya, oleh para wanita, kenapa wanita dianggap makhluk yang kurang akal dan kurang agama. Nabi mengatakan, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita apabila sedang haid dia tidak boleh sholat dan tidak boleh saum? Dijawab, iya, itulah kurangnya agama para wanita. Jadi haid dan nifas membatalkan saum. Keempat, suntikan yang menggantikan fungsi makanan, seperti menyuntikan vitamin, menyuntikan suplemen makanan yang sebelum disuntik dia lapar, haus, dan lemes. Setelah disuntik hilanglah lapar, haus, dan lemes. Tiba-tiba kenyang, tiba-tiba dia fresh, hausnya juga hilang. Maka persis menggantikan fungsi makan, maka batallah saumnya. Terakhir, yang kelima, yang membatalkan saum adalah jima. Melakukan hubungan suami istri bukan sekedar batal, tapi juga harus diganti, bukan dengan qadha saja, tapi dengan melakukan saum yang dilakukan secara berturut-turut selama 2 bulan, 60 hari. Saum tiap hari terus berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan batal. Kalau sudah 57 hari saum, pas 58-nya enggak saum, istirahat dulu, maka diulang lagi dari awal. Suwe. Makanya berat ya, itulah 5 perkara yang membatalkan saum. Ikhwan azanillahu wa iyyakum, kita belum sempat menjelaskan siapa orang yang boleh tidak saum karena ada uzur. Apakah harus qadha, harus fidyah, atau harus bagaimana? Kita belum sempat karena waktu yang terbatas. Waktu yang kita miliki sudah habis, cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kira-kira setengah jam kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama. Sebelum pertanyaan ada bewara, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berpartisipasi dalam acara daurah di Selat Cauk dari awal, terutama itikaf 10 hari dipersilakan segera daftar. Kedua, bagi yang ingin ikut berpartisipasi, ingin rizkinya termakan oleh orang yang daurah dalam bentuk buka ataupun sahur, cepat ya, segera berlomba daftar ke panitia atau ke Radio Roja untuk menyalurkan sebagian dari hartanya untuk memberi makan orang yang berbuka saum di kalangan para peserta daurah. Alhamdulillah, masjid insyaallah sudah bisa dipakai untuk taraweh dan daurah, masjid baru. Kita ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariat memerintahkan kita mulai puasa dan Idul Fitri sebagaimana umumnya manusia. Dalam hal ini kita mengikuti keputusan pemerintah. Lalu bagaimana kalau di sebuah kampung atau desa berbeda dengan pemerintah dalam melaksanakan puasa dan Idul Fitri karena mengikuti sebuah ormas? Apakah kita harus mengikuti ormas ataukah pemerintah? Tetap pemerintah. Ormas tidak berwenang. Tidak ada ayat atau hadis yang menyuruh kita taat atau mengikuti ormas atau yayasan atau organisasi. Tapi yang diperintahkan adalah amir di negeri kita, pemerintah di negeri kita, selama dia muslim. Kecuali kalau ormas tersebut mewakili mayoritas umat Islam di sebuah negeri kafir. Umpamanya di negeri kafir gak peduli terhadap saum atau Idul Fitrinya kaum muslimin, maka boleh kita mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh ormas kaum muslimin yang ada di sana. Tapi kalau di negeri yang muslim, ya ikuti pemerintah, walaupun pemerintahnya korup, walaupun pemerintahnya zalim, walaupun pemerintahnya banyak melakukan kecurangan, itu tidak menggugurkan hak nya sebagai pemimpin yang harus ditaati dalam kebenaran. Mana pendapat yang kuat bagi wanita hamil atau menyusui, qadha atau fidyah? Yang lebih kuat adalah fidyah. Kenapa harus fidyah? Karena Nabi SAW bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'anil musafir syatrus shalah wa 'anil hamili wal murdi as-shaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah menggugurkan bagi musafir setengah salat dan telah menggugurkan kewajiban shaum bagi yang hamil dan yang menyusui. Ya. Lalu berkata, wallahi laqad qalahu man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan, ala akuna ta'amtu ta'aman nabi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang hamil dan juga yang menyusui, maka mereka boleh untuk tidak melakukan saum dan digantinya bukan dengan qadha, tapi digantinya adalah dengan fidyah. Ditunjang dengan riwayat dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata mereka, innal hubla wal murdi'a aftarata wa at'ama makana kulla yaumin miskina. Orang yang hamil dan menyusui boleh berbuka dan dia harus memberi makan kepada orang miskin setiap harinya satu orang. Jadi pendapat yang lebih kuat wanita hamil dan menyusui adalah fidyah dan bukan qadha. Bagaimana jika sudah terbiasa melafadzkan niat tetap dipakai dalam hati, apakah tidak mengurangi pahala saum? Ya, kalau sudah terbiasa, rubah kebiasaan itu, ya. Nanti lama-lama juga terbiasa tidak lagi melafadzkan niat. Rubahlah kebiasaan kita yang menyimpang dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya sakit tahun lalu dan belum bisa mengqadha puasa. Dan tahun ini pun sakit lagi, sebaiknya untuk membayar puasa apa fidyah atau qadha? Kalau menurut dokter nanti akan sembuh, maka tetap qadha walaupun terhalang oleh 2-3 kali saum. Catat berapa lama dia tidak saum, nanti diqadha kalau akan sembuh. Tapi kalau kata dokter ini enggak akan sembuh atau sembuhnya entah apa, maka bayar fidyah, ya. Kalau sakitnya adalah permanen. Bila kita belum sanggup membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu, apa boleh dibayar dengan fidyah tanpa mengqadha puasa? Tergantung penyebab. Kalau karena sakit atau musafir, tetap wajib qadha, bukan fidyah. Atau haid atau nifas bagi wanita, tetap diqadha walaupun terhalang oleh saum sekarang. Nanti Syawal bayar. Dan tidak ada riba. Tidak berlipat, hutangnya seminggu karena terhalang oleh saum sekarang menjadi 2 minggu. Enggak, Allah tidak pernah meribakan ibadah. Tetap saja 1 minggu, ya, walaupun terhalang oleh Ramadan lagi. Tapi kalau dulu sakit tidak saumnya karena menyusui atau karena hamil, ya bayar fidyah, ya. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang lupa berapa jumlah hutang berapa tahun kebelakang? Kalau ada orang yang dahulu tidak saum tanpa uzur karena hawa nafsu, karena fasid, karena saat itu belum peduli sholat enggak, saum Ramadan enggak, sekarang tobat, sekarang mulai sholat, mulai saum. Bagaimana dengan tidak saum zaman dahulu tidak harus diqadha atau diganti dengan fidyah. Tidak, dia wajib tobat. Jadi yang harus diqadha atau dibayar fidyah itu yang ada uzur. Kalau sakit, musafir, haid, nifas, qadha. Kalau tidak mampu, baik karena tua, karena penyakit yang kronis dan permanen, karena hamil dan menyusui, fidyah. Itu semua ada uzur. Kalau tidak ada uzur, sakit enggak, safar enggak, haid nifas enggak, menyusui ataupun hamil enggak, hanya karena hawa nafsu, maka cukup tobat. Tidak harus mengqadha, tidak harus membayar fidyah. Bila tidak berniat saum dan tidak sahur, apakah tetap puasa siangnya atau harus diganti pada hari lain atau bayar fidyah? Iya, kalau dia umpamanya tidak niat saum, karena tidak tahu besok satu Ramadan, kemudian tidak niat saum, tidak sahur, kemudian pas sholat subuh di masjid diberitahu ini satu Ramadan, bagaimana yang harus dia lakukan? Kalau tidak tahu bahwa itu satu Ramadan, dia boleh meniatkan saum ketika tahu ini. Ada udzur yaitu jahal, ketidaktahuan. Setelah tahu dan belum makan, belum minum apa-apa, baru tahu, maka boleh dia meniatkan walaupun sudah masuk fajar karena ada udzur jahal, tidak tahu, ya. Tapi kalau umpamanya dia tahu besok satu Ramadan, maka kalau tahu pasti sudah ada niat. Ah, besok saya tahu mau saum. Bahkan kebablasan sampai subuh enggak bangun. Begitu bangun jam 6. Belum apa namanya menyatakan niat akan saum. Sebenarnya dengan tahu bahwa besok satu Ramadan dan dia pasti berkehendak mau melakukan saum, itu sudah niat, maka teruskan saum selama belum makan dan minum, dan dia dianggap sudah berniat kemarinnya. Bagaimana hukum menggunakan obat yang digunakan dengan cara memasukkan ke kemaluan wanita pada saat berpuasa? Boleh, enggak apa-apa. Termasuk disuntik, disuntik di tangan, di pantat, atau di gusi, memasukkan obat. Sekali lagi, obat itu bukan suplemen makanan, bukan vitamin, tidak menggantikan fungsi makan, dibolehkan. Baik dimasukkan ke tubuh melalui tangan, kaki, termasuk melalui kemaluannya, maka tidak dianggap membatalkan saum. Ketika awal Ramadan sering terjadi syubhat di kalangan masyarakat kita untuk bermaaf-maafkan sebelum Ramadan. Bagaimana menyikapi hal-hal tersebut? Kita jangan ikut-ikutan. Kalau ada yang mengucapkan mohon maaf lahir batin, gitu. Tapi kita jangan melakukan itu juga kepada orang lain, men-share. Ya, men-share melalui BB, melalui WhatsApp, melalui SMS, gitu ya. Tidak perlu. Kita cukup berdiam diri dari hal itu. Mohon penjelasan ringkas tentang fidyah. Fidyah artinya memberi makan orang miskin. Ada dua cara, dan syarat yang pertama dengan mentahnya, dengan cara memberikan beras sebanyak setengah sok atau kira-kira 1,5 kilogram beras, ya. Berikan 1,5 kilo ke satu orang fakir miskin untuk satu hari tidak saum, mentahnya, ya, itu cukup. Kalau kita tambah infak sedekah, ini uang untuk beli minyaknya, untuk beli lauknya, untuk beli gasnya, itu lebih bagus. Tapi apa fidyahnya itu sudah terpenuhi dengan memberi belas 1,5 kilo. Kedua, boleh matangnya. Matangnya ini ada dua cara. Pertama, boleh kita masak di rumah dengan menu terbaik yang bisa kita sajikan, lalu undang fakir miskin sebanyak jumlah hari yang tidak saum. Kalau full 30 hari, 30 fakir miskin ajak ke rumah, silakan makan sekenyang-kenyang, setelah itu pulang, itu cukup. Kalau ribet, takut kotor, takut apa namanya, ribet dengan harus beres-beres, harus masak, harus cuci piring, wadah, dan seterusnya, boleh dengan dibungkus atau kotak, boleh beli catering 30 bungkus ya, 30 kotak, bagikan ke 30 fakir miskin, boleh juga ya. Terserah mana yang lebih gampang dan lebih mampu dilakukan. Apakah kultum ba'da sholat isya sebelum sholat tarawih ada tuntunan dari Rasul SAW? Tidak ada. Kultum artinya kuliah, terserah antum. Bisa setengah jam, bisa satu jam. Tidak ada tuntunan. Maka sebaiknya kita juga tidak melakukan. Setelah sholat isya langsung saja lah, gitu ya. Langsung saja tarawih. Kalau mau ada kajian nanti aja setelah tarawih gitu. Menurut syariat, mana yang lebih afdol dalam memilih imam rawatib? Apakah orang di luar lingkungan masjid tapi hafal 30 juz, atau orang di lingkungan masjid tapi hafalannya sedikit? Ya, yang paling afdol adalah yang paling baik bacaan Al-Quran. Kalau ada orang di luar lalu diundang tinggal di tempat kita, dikasih kamar atau rumah, berarti itu orang orang di lingkungan itu juga sudah pindah statusnya. Jadi yang paling afdol yang dilihatlah bacaannya. Semakin baik bacaannya, semakin afdol untuk dijadikan imam. Sekalipun harus kita bayar. Harus kita bayar. Kamu jadi imam karena suaranya bagus, tajwid makhrajnya bagus, jadi imam, sediakan kamar, digaji. Boleh, enggak apa-apa. Demi apa? Meraih hal yang paling afdol dalam ibadah. Jadi si makmum ketika diimami, aduh enak, betah, panjang juga enak. Akhirnya mengundang orang untuk datang ke masjid ya. Itu lebih utama. Apabila ketika malam kita baru mengetahui ada plester atau lem yang menempel di kaki, apakah wudu dan sholat sebelumnya sah? Kalau tidak tahu, sah. Ya, yang tidak sah adalah tahu, tapi kembali karorean, itu tidak sah, tidak boleh. Kalau tidak tahu, maka sah, dan baru tahu setelah selesai. Kalau ketika mulut kering dan menelan air ludah, apakah membatalkan saum? Tidak, boleh menelan ludah ketika saum. Asal jangan dikumpulkan dulu atau ditampung dulu ke gelas dan seterusnya. Kalau alami begitu nggak apa-apa, karena itu tidak bisa dihindarkan. Bagaimana bila pecandu narkoba sedang puasa lalu dia sengaja memakai narkoba, maka sahkah puasa? Tidak sah. Ya, karena apa? Karena narkoba salah satu di antara hal yang pemakaiannya sama dengan makan ataupun minum. Ada yang ditelan, dimakan ataupun diminum, ada yang dihisap, ada juga yang disuntikan. Setelah mengkonsumsi narkoba, rasa lapar tidak terasa lagi, rasa haus tidak terasa lagi, lemes juga tidak terasa lagi. Itu melebihi dari makan, maka tidak boleh. maka itu termasuk yang membatalkan saum. Termasuk rokok. Rokok kan bukan berupa cair atau padat, iya, tapi berupa gas. Dianggap sama dengan minum. Makanya dalam bahasa Arab, merokok itu disebut dengan sebutan syurbud dukhan, meminum asap. Karena prosesnya sama dengan minum, tanpa melalui proses mengunyah, langsung ditelan, baik melalui tenggorokan ataupun melalui hidung, kemudian masuk ke dalam tubuhnya, maka dianggap membatalkan saum. Bagaimana dengan tradisi munggahan? Nggak ada tradisi munggahan ya, dengan cara umpamanya botram dulu ya. Botram seperti, kalau botramnya tiap hari bukan karena mau saum boleh, tapi kalau dikait-kaitkan dengan saum lalu dianggap bagian dari ritual Ramadan, maka jangan. Apa bedanya air mani dan madhi yang membatalkan puasa bila bercumbu? Iya, air mani adalah air yang keluar karena puncak syahwat. Keluarnya banyak. Ketika keluar ada rasa tertentu dan statusnya tidak najis, tapi dia wajib mandi. Dia junub. Adapun air mani adalah cairan kental dengan jumlah yang sedikit karena dorongan syahwat yang tidak memuncak. Keluar dan statusnya najis, tapi kalau itu keluar tidak wajib mandi, tapi sama-sama membatalkan wudhu ya. Lalu kalau bercumbu pada bulan Ramadan, baik keluar sperma atau tidak, maka menurut pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan saumnya. Karena apa? Karena tidak termasuk ke dalam kategori jima. Tapi dia berdosa karena tidak menahan syahwatnya. Oleh karena itu hindari bagi orang yang tidak mampu menahan syahwat untuk bercumbu dengan istri. Apakah dahulu Rasulullah dan sahabat menggunakan metode hisab? Tidak, ru'yah ya. Hisab sudah ada? Sudah. Tapi tidak digunakan. Yang mereka gunakan adalah ru'yah. Bagaimana dengan jadwal sholat? Itu ru'yah, bukan hisab. Jadi pemerintah sejak zaman dahulu melakukan ru'yah selama 1 tahun. Setelah 1 tahun ditetapkan, oh duhur hari anu jam sekian, hari yang lain jam sekian. Itu ru'yah. Lalu dijadikan, dibuat menjadi jadwal permanen, bukan berdasarkan hisab. Bolehkah ketika saum diruqyah yang sampai mengeluarkan muntah? Karena di beberapa kasus orang ada diruqyah muntah. Ya kalau orang itu sakit karena gangguan jin lalu diruqyah boleh, terus muntah boleh. Batal enggak? Enggak, karena tidak disengaja. Si peruqyah tidak meniatkan sampai muntah. Belum tentu muntah, mungkin tidak. Dan kalau muntah termasuk yang tidak disengaja dan tidak membatalkan saum. Apakah sholat tarawih sah apabila terpisah jamaah laki-laki dan perempuan berada di belakang terhalang oleh ruangan karena masjidnya kecil? Sah, boleh. Kalau umpamanya terhalang oleh bangunan, oleh dinding karena penuhnya tempat utama, maka dibolehkan ya. Yang tidak dibolehkan masih kosong lalu sudah bikin di seberang jalan, maka itu tidak sah. Tapi kalau umpama nyambung walaupun di seberang jalan, tapi nyambung jalannya juga kepake, maka sah. Dalil apakah yang membolehkan saum walaupun disuntik Dan kenapa dilarang jika yang disuntikannya adalah suplemen makanan? Bukankah masuknya suplemen ini bukan karena lewat mulut? Sedangkan keterangan yang ada yang masuk melalui mulut atau kerongkongan batal. Karena fungsinya yang sama dengan fungsi makanan. Sehingga hakikat dari saum musnah dengan disuntik suplemen ataupun vitamin. Yaitu menahan diri dari lapar, dari haus, dan dari syahwat. Itu musnah dengan suntikan suplemen makanan. Sama fungsinya dengan makan. Hilanglah hakikat dari saum tersebut. Makanya para ulama menganggap itu adalah batal walaupun tidak melalui tenggorokan. Semua maksiat pernah dilakukan oleh seseorang. Apakah dengan Ramadan orang itu bisa diampuni? Tentu saja bisa. Berapa macam bentuk maksiatnya? Apakah pernah membunuh? Kalau pernah berapa orang? 10 orang, 20 orang, ya. Nih, ada yang sudah membunuh 100 orang. Mungkin saja dia bukan sekedar pembunuh, juga pemabuk, penjudi, pezina. Karena namanya pembunuh 100 orang itu yang lebih kecil dari pembunuh mungkin sudah lebih dilakukan. Lalu dia tobat dan tobatnya diterima. Jadi tidak ada tobat yang tidak diterima kalau tobatnya memenuhi syarat. Ada yang lebih besar daripada membunuh dan dosanya itu musyrik. Lebih besar, terbesar karena kejahatannya kepada Allah bukan kepada manusia. Tapi ketika dia tobat dengan sebenarnya dosanya dihapus dan diampuni. Ya, makanya jangan putus asa walaupun dosa yang pernah kita lakukan mungkin memenuhi langit dan bumi. Dengan tobat dosanya insya Allah musnah, terhapus dan diampuni. Apakah Rasulullah SAW mengerjakan tarawih sepertiga malam atau ba'da isya? Ada ba'da isya langsung. Seperti Utsman langsung ba'da isya sampai subuh. Ya. Dan dibolehkan melakukan ba'da isya bahkan ba'da maghrib. Bagi orang yang sudah melakukan sholat isya dengan cara dijamak karena ada udzur, baik hujan ataupun karena safar, orang safar atau hujan, lalu setelah maghrib sholat isya pada waktu maghrib dijamak karena ada udzur. Orang yang sudah melakukan sholat isya boleh dia tarawih atau tahajud walaupun waktu isyanya belum tiba. Nah, ini sudah kita bahas ketika membahas kitab Bulughul Maram. Jadi yang membuat orang itu boleh sholat malam karena sholat isyanya bukan karena waktu isya. Walaupun waktu isya belum datang, tapi dia sudah sholat isya karena ada udzur yang membolehkan dia sholat isya sebelum waktu isya, dia boleh melakukan qiyamul lail. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, mohon doa khusus, mohon maghfirah yang sahih. Ya banyak dalam Al-Qur'an ada ya, umpamanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, atau rabbighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal surah Nuh ayat yang terakhir. Itu dalam ayat atau dalam hadis umpamanya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik, dan seterusnya. Atau Allahumma gfirli dhunubi wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Itu juga disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Itu doa-doa minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara melatih anak kecil puasa? Suruh puasa. Itu bukan latihan fisik, ayo push up agar nanti puasanya kuat. Enggak ada hubungan. Suruh sahur, bangunkan ketika sahur, makan sahur, ya. Nanti kalau siang lapar haus, tahan-tahan semaksimal. Kasih mainan, kasih mobil-mobilan, kasih apa saja yang membuat dia lupa terhadap lapar dan hausnya. Sebagaimana para sahabat dahulu, anak-anaknya dilatih, kemudian ketika anaknya merengek mau makan atau minum, dikasih mainan. Lalu mereka antang bermain sampai maghrib, ya, semaksimal yang bisa dilakukan. Terakhir ya, bagaimana hukumnya bila ada orang yang tidur terus selama berpuasa? Puasanya sah, tidak batal karena tidak makan, tidak minum, dan tidur tidak membatalkan puasanya. Cuma dia puasanya tidak maksimal. Harusnya diisi saumnya dengan baca Quran, dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan ibadah, amal soleh dan yang lainnya. Itulah yang harus dilakukan. Adapun kalau tidur sepanjang hari kecuali sholat, ke masjid, pulang, tidur. Asar, ke masjid, pulang, tidur sampai maghrib. Maghrib, pulang, tidur lagi. Terus saumnya sah, tapi pahala dan dosanya minim bagi dia. Benarkah sebelum puasa harus bermaaf-maafan? Tidak ada syariatnya. Bermaaf-maafan bukan karena mau puasa, bukan karena mau Ramadan, Sawal, tapi setiap kali kita melakukan kesalahan langsung minta maaf. Ya, jangan dirapel. Salah, saya tahu salah, nantilah mau Ramadan saya minta maaf. Kalau sebelum itu mati gimana? Ya, jadi langsung lakukan minta maaf ketika salah. Keramas, tidak ada syariat keramas. Ziarah kubur, tidak ada syariat ziarah kubur menjelang Ramadan. Ziarah kubur disyariatkan, tapi jangan dikaitkan dengan saum, jangan dikaitkan dengan lebaran. Lakukan ziarah kubur kapan saja, sesering mungkin boleh untuk laki-laki. Kalau untuk wanita jangan terlalu sering, tapi wanita boleh sekali-sekali. Ziarah kubur disyariatkan tanpa dikaitkan baik dengan Ramadan ataupun dengan Idul Fitri, ya. Ya, cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki sudah habis. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa menjalani Ramadan semaksimal yang kita bisa, sehingga bisa menggugurkan seluruh dosa kita dan menjadikan kita seperti bayi sekeluarnya kita dari Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.